Kau campakan dan kau telantarkan kembang yang ku persembahkan kepadamu sepenuh hati. Kau diamkan, bahkan kau tinggalkan aku yang tertegun di dalam rindu, di dalam sepi. Benarkah telah kering kasih sayang di jantungmu? Layaknya musim ini berkaca pada sikapmu. Ranting-ranting patah gemeretak, belalang pun terbang mencari hijauan. Sisi ladangku tak lagi subur untuk tumbuhkan cinta kasihmu. Kau dengarkan dan coba renungkan, gelombang di laut nyanyikan rindu menikam kalbu. Benarkah telah kering kasih sayang di jantungmu? Layaknya musim ini berkaca pada sikapmu. Ranting-ranting patah gemeretak, belalang pun terbang mencari hijauan. Sisi ladangku tak lagi subur untuk tumbuhkan cinta kasihmu. Kau dengarkan dan coba renungkan, gelombang di laut nyanyikan rindu menikam kalbu.